Kutuliskan lagu ini, ku persembahkan padamu, walaupun tiada indah seir lagu yang kugubah. Ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku, hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan. Akan padamu, walaupun tiada indah sair lagu yang kugubah. Ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku, hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan daku. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu, jangan sampai kau tergoda mulut manis yang berbisa. Setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Jangan sampai kau tergoda. Mulut manis yang berbisa, setahun kita berpisah. Selindu terasa sudah, duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu.